بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan kemarin kita membaca sekilas tentang mawani'ut takfir awit tafsik. Apa itu diantaranya yang menjadi penghalang seorang dikafirkan? Hari ini tidak mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan itu merupakan bentuk penyelisihan, dengan kata lain jahil. Baik, yang lainnya apa, Faisal? Baik, selain kejahilan, kalau kondisi seorang baru masuk Islam atau seorang berada di tempat yang jauh yang tidak mendapatkan pengajaran Islam, ini semuanya kondisi-kondisi di mana kejahilan itu dimaafkan. Nah, karena kalau seorang ikhwanillah berada di dekat majalisul ilm kemudian dia jahil, ini sebagian ulama mengatakan tidak diterima. Nah, kenapa? Karena menunjukkan dia berpaling. Ya'rad, berpaling dari mempelajari agama Allah. Ini permasalahannya berbeda. Sekarang ditanyakan mawani' yang lain selain jahil. Apa, Ukasha? Tertutupnya pemikiran dia gaib, yaitu nah, dia melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi tidak sadar. Contohnya, Pak, sampai pikiran dia tertutup karena terlalu senang. Nah, orang kalau terlalu senang kadang apa, melakukan perbuatan yang tidak dia sadari. Nah, sehingga seandainya mengucapkan sesuatu perkataan kufur, tapi dalam kondisi dia tidak sadar, karena apa? Karena akalnya tertutup, maka ini diberi udzur. Bahwa ada yang lain apa? Udaibah. Kondisi terpaksa. Nah, kondisi terpaksa sehingga dia melakukannya tapi hatinya mengingkari. Ini juga mawani takfir. Yang lainnya apa, Alif? Di antara mawani takfir yang kemarin kita pelajari apa? Yang terakhir, Ambar Ridwan. Tayyib. Nah, ta'wil ya, termasuk di antara mawani kalau dia apa, terjatuh dalam ta'wil. Cuman disyaratkan seorang yang menta'wil ini, yang diberi udzur padanya, nah, apabila kondisinya bagaimana seorang mu'awil ini, sehingga ta'wilnya itu di, nah, dipertimbangkan. Nah, kalian dia seorang ahli ijtihad, kemudian nah, dikenal diketahui semangat dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata na'am terjatuh dalam ta'wil. Tayyib, ini kemarin yang kita baca terakhir. Tayyib, kita lanjutkan. Perhatikan ikhwani fillah, beberapa catatan kaki yang kemarin belum kita baca. Halaman 188, catatan kaki nomor 1. Min i'tiqadi ahli sunnati alla yukaffiru musliman bidhan min ma lam yasil bihi dhanbuhu kufran aw syirkan. Termasuk di antara keyakinan ahli sunnah adalah tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab suatu dosa, selama dosa tersebut tidak mencapai kekufuran atau kesyirikan. Ini diingat-ingat. Nah, tegaskan oleh para imam, bisa dilihat dalam ta'liq Syekh bin Baz dan Syekh Albani terhadap akidah Tahawiyah. Nah, selama dosa tersebut tidak mencapai kekufuran atau kesyirikan, maka tidak dikafirkan. Nah, lalu hukumnya apa? Fahukmuhu indahum mu'minun fasikun bimaksiyati. Maka hukum pelaku dosa itu di sisi ahli sunnah adalah masih mu'min, tapi dia fasik dengan kemaksiatannya. La yu'tal imanul mutlaq wa la yuslabu mutlaqul iman. Sehingga seorang muslim yang melakukan kemaksiatan ini dihukumi apa tadi? Mukmin fasikun bimaksiati. Nah, tidak diberi keimanan yang mutlak. Nah, di sini istilah yang banyak diulang-ulang oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, ikhwanul fillah, harus antum bedakan al-imanul mutlak dan mutlakul iman. Apa bedanya? Ya, cuman dibolak-balik tapi bedanya jauh, ikhwan. Kalau yang dimaksud dengan al-imanul mutlak, yaitu iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Nah, seorang mukmin yang melakukan dosa tidak diberikan kepadanya keimanan yang sempurna, atau diistilahkan dengan apa? Apa tadi umat? Al-imanul mutlak. Tapi juga wala yuslabu mutlakul iman, tidak dihilangkan darinya na'am mutlakul iman, yaitu kadar minimal keimanan sehingga seorang dikatakan muslim. Itu maksudnya mutlakul iman. Berarti kalau al-imanul mutlak, yaitu iman yang sempurna. Kalau mutlakul iman, yaitu apa? Minimal keimanan sehingga orang tadi masuk lingkaran muslim. Paham? Itu bedanya mutlakul iman dan al-imanul mutlak. Dan istilah ini akan banyak didapati dalam pelajaran-pelajaran akidah ikhwanul fillah di kitab-kitab yang lebih tinggi. Maka pahami semenjak sekarang. Hadza hukmuhu fid dunya, ini hukum orang tersebut di dunia. Apa hukumnya di dunia tadi? Dihukumi bagaimana seorang muslim yang melakukan dosa? Dihukumi bagaimana, Hudzaifah? Hah? Mukmin tapi fasik. Nah, saya mukmin fasik. Amma fil akhirah, adapun hukum dia di akhirat, fahuwa dakhilun tahta masyiatillahi insya'allahu azza wa jal ghafara lahu wa insya'a azzabahu biqadri maksiyati. Maka hukum dia di akhirat berada di dalam na'am, maka dia masuk di bawah masyia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia masuk di bawah masyia Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya, dan apabila Allah menghendaki untuk mengazabnya, maka dia akan diazab sesuai dengan kadar maksiat. Ini istilah tahtal masyiah. Jadi intinya berarti, nah, hukum seorang muslim yang melakukan dosa di dunia dihukumnya apa? Tadi Iqbal, muslim yang melakukan dosa-dosa di dunia dinamakan mukmin tapi fasik. Kalau di akhirat dikatakan apa? Dia hukumnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau diistilahkan apa tadi? Irbat, bahasa Arabnya tahtal masyiah. Ya, di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tahtal masyiah itu bagaimana, Maulana? Nah, kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, maka akan diampuni. Kalau Allah berkehendak untuk diadab, maka akan diadab sesuai dengan kadar maksiatnya. Ini makna tahtal masyiah. Baik. Hadza ma 'alaihi al-kitab wa sunnah. Inilah perkara yang Alkitab dan Sunnah berada di atasnya. Baik. Wa ilmu salafi khilafan lil mu'tazilah wal khawarij. Dan ini juga lah yang ilmu salaf berada di atasnya, berbeda dengan orang mu'tazilah dan khawarij. Nah, karena disebutkan di sini apa perbedaan keyakinan ahli sunnah ini dengan mu'tazilah dan khawarij. Kalau mu'tazilah dan khawarij, ikhwanifillah, mereka menghukumi orang yang melakukan dosa besar, mereka di akhirat apa? Kekal di dalam neraka. Paham? Berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah tadi mengatakan tahtal masyiah, sedangkan mu'tazilah dan khawarij di akhirat mereka di dalam neraka kekal. Paham? Tapi di dunia antara mu'tazilah dan khawarij berselisih. Kalau orang-orang khawarij, nah, mengatakan hukumnya di dunia dia seorang kafir. Seorang muslim yang melakukan dosa besar, di sisi orang khawarij hukumnya apa? Hukumnya kafir. Kemudian mu'tazilah mengatakan berbeda, apa? Mereka tidak berani mau mengatakan mukmin, tidak berani juga mau mengatakan kafir. Akhirnya mereka katakan apa, Syafiq? Hah? Mereka katakan apa? Dengan istilah khusus untuk mu'tazilah. Apa itu, Ja'far? Manzilah bainal manzilatain. Yaitu dia berada dalam satu tempat di antara dua tempat, yaitu antara keislaman dan kekufuran, tengah-tengah. Ini orang-orang mu'tazilah mengadakan bid'ah yang dikenal dengan manzilah bainal manzilatain. Ini hukum mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar di dunia. Ingat-ingat. Dan yang seperti ini akan terulang-ulang terus, maka pahami dengan baik, Pak. Kemudian perhatikan catatan kaki halaman 189. Catatan kaki nomor 2. Berhubungan dengan hukum al-muta'awil. Hukum orang yang melakukan ta'wil. Karena ta'wil termasuk di antara mawani'ut takfir, penghalang-penghalang pengkafiran. Tapi muta'awil, orang yang melakukan ta'wil ini hukumnya berbeda-beda. Kayim. Qala Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu ta'ala, ahkamul muta'awil. Al-awwal an yakuna sadiran an ijtihadin wa husni niyyah. Yang pertama, ta'wil tersebut muncul dari suatu ijtihad dan niatan yang bagus. Ini kondisi pertama. Mudahnya apabila ta'wil itu muncul dari ijtihad dan niatan yang bagus. Nah, niatan yang bagus itu bagaimana? Bihaitsu idza buyyana lahul haqqu raja'a an ta'wili. Niatan bagus maksudnya apa? Di mana apabila diterangkan kepadanya al-haq, dia akan apa? Dia akan rujuk dari ta'wilnya. Maka orang yang seperti ini hukumnya bagaimana? Fahadha ma'fuun anhu li'anna hadha muntaha wus'ih. Maka hukum ta'wil yang seperti ini dimaafkan. Kenapa? Dikarenakan itu adalah apa? Adalah puncak dari kemampuan dia untuk menetapkan hukum, sebab dia telah berijtihad dan juga berniat bagus. Cuman belum mendapatkan taufik na'am untuk mencocoki kebenaran, karena tidak ada yang mengajari atau tidak ada yang memberitahu. Paham? Ini kondisi pertama. Nah, kondisi takwil yang muncul dari suatu ijtihad dan niatan yang bagus. Nah, bukti niatan bagus itu bagaimana? Fanifilah, kapan saja diterangkan kebenaran, maka dia akan rujuk dari takwilnya dan menerima kebenaran yang disampaikan. Nah, orang yang seperti ini takwilnya dimaafkan. Paham? Paham? Hanafi. Nah, yang kedua, an yakuna sadiran an hawa wa ta'assubin walahu wajhun fil lughatil arabiyyah. Yang kedua, apabila takwil tersebut muncul dari hawa nafsu dan ta'assub. Ya, karena hawa nafsu dan ta'assub saja. Tapi lahu wajhun fil lughatil arabiyyah, dia punya sisi kebenaran secara apa? Bahasa Arab. Ya, ada sisi untuk bisa diterima dari naam bahasa Arab atau di dalam bahasa Arab. Nah, orang yang seperti ini hukumnya bagaimana? Fahuwa fiskun walaysa bikufrin illa an yatadammana naqsan aw aiban fi haqqillahi fayakunu kufran. Maka itu adalah kefasikan, bukan kekufuran. Kecuali apabila terkandung di dalamnya naam penetapan kekurangan atau aib pada hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi kufur hukumnya. Berarti kesimpulan untuk kondisi muta'awil yang kedua, yaitu apabila takwilnya itu na'am muncul karena apa? Hawa nafsu dan ta'assub, tapi ada sisi kebenaran secara bahasa. Paham? Ada sisi kebenaran secara bahasa. Misalnya qanifillah yad, yang diartikan kekuatan. Ini ada sisi secara bahasa. Nah, secara bahasa. Nah, maka hukum orang yang seperti ini apa tadi? Dihukumi fasik. Ya, perbuatan dia perbuatan kefasikan, tidak sampai naam kekufuran, kecuali apabila terkandung di dalam takwil dia itu apa? Penetapan kekurangan atau aib pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham, Hudaibah? Baik. Yang ketiga, an yakuna sadirun an hawa wa ta'assubin wa laysa lahu wajhun fil lughatil arabiyyah. Apabila ta'wil itu muncul dari hawa nafsu dan ta'assub. Naam, hawa nafsu dan ta'assub. Yang dimaksud dengan ta'assum efanifila yaitu fanatisme terhadap suatu pendapat atau golongan tanpa memperhatikan dalil, tidak peduli baik atau tidak buruk, tidak peduli benar atau salah, yang penting itu adalah pendapat syekhnya atau pendapat imamnya atau pendapat kelompoknya. Ini mudahnya tentang ta'assum seperti itu. Nah, apabila ta'wil itu muncul dari hawa nafsu dan ta'assub, walaysa lahu wajhun fil lughatil arabiyyah, tidak memiliki sisi kebenaran dalam bahasa Arab, maka hukumnya bagaimana? Fahadha kufrun. Ini adalah kekufuran. Kenapa? Li'anna haqiqatahu at-taghdhibu haitsu la wajha lahu. Dikarenakan hakikatnya adalah pendustaan. Di mana? Nah, tidak ada sisi kebenaran sedikit pun pada takwil yang dia lakukan. Paham? Nah, Paham? Kenapa kok dihukumi kufur? Karena dia mentakwil dengan sesuatu yang tidak ada sisi kebenarannya secara bahasa. Berarti intinya pendustaan terhadap nas tersebut. Paham sampai sini? Nah, ini tiga jenis takwil, ya, Pak. Nah, tiga jenis takwil. Sehingga kalau kita perhatikan, tidak semua takwil itu bisa diterima na'am sebagai apa? Udzur. Na'am, atau sebagai mawani utakfir. Baik. Dan tentang hal ini bisa dirujuk dalam kitab-kitab yang disebutkan di sini. Nah, kemudian ada penukilan dari para imam. Kita baca. Qala qawwamus sunnah al-Asbahani fil hujjah fi bayanil mahajjah. Al-muta'awilu idha akhta'a wa kana min ahli aqdil iman nudhira fi ta'wili. Ya, sekarang akan disebutkan penukilan-penukilan dari para a'immah yang menunjukkan tentang perincian yang tiga tadi, alhamdulillah. Imam Al-Asbahani rahimahullah mengatakan, seorang yang mentakwil apabila keliru, padahal dia itu adalah ahli aqdil iman, yaitu seorang yang memiliki apa? Memiliki akad keimanan, dalam artian ada keimanan di dalam dirinya. Orang yang melakukan takwil dari ahli iman, ini mudahnya, nudhira fi ta'wili, dilihat dulu takwilnya. Fa'ingkana qad ta'allaqa bi amrin yufdi bihi ila ikhlafi ba'di kitabi ila khilafi ba'di kitabillahi aw sunnatin yaqta'u biha al-udhru yaqta'u biha al-udhra aw ijma'in fa innahu yukaffar wa la yu'dhar. Ini perincian pertama. Dilihat dulu takwilnya, maka apabila nam takwil dia tersebut berkaitan dengan perkara yang akan berakibat penyelesaian terhadap sebagian kitab Allah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang terputus udzur padanya atau menyelisih ijma', maka dia dikafirkan dan tidak diberi udzur. Kenapa? Alasannya, li'anna syubhata allati yata'allaku biha fi hadha dha'ifatun la yakwa kuwatan yu'dharu biha. Dikarenakan syubhah yang dia bergantung dengannya, nah, dalam kondisi ini syubhat yang lemah tidaklah kuat untuk menang, untuk apa? Untuk dia bisa diberi udzur dengan sebab syubhat tersebut. Kenapa? Karena dia melawan ijma' atau nas dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat terang. Ini kondisi yang pertama. Li'anna ma syahida lahu aslun min hadhihi al-usul fa innahu fi ghayatil wuduhi wal bayan. Dikarenakan perkara yang apa? Yang suatu pokok. Nah, mempersaksikannya dari pokok-pokok di dalam Islam ini, maka sungguhnya hal tersebut ikhwani fillah pada puncak kejelasan. Jadi perkara yang sangat jelas. Nah, falamma kana sahibu hadhil maqalati la yas'ubu alaihi darakul haq. wala yaqbidu 'indahu ba'du mawadhi'il hujjah lam yu'dhar fi dhahabi ila al-haq bal umila khilafuhu fi dhalika 'ala annahu 'inadun wa israr. Perhatikan kalimat-kalimat ini, karena kalimat ini, nah, kalimat yang pada dekatnya adalah suatu dhabit yang paling jelas, maka diperhatikan, dipahami kata per kata. Nah, tadi kenapa alasannya dia tidak diberi udzur? Karena syubhatnya apa? Syubhatnya lemah untuk bisa, nah, menandingi kuatnya nas kitab dan sunnah serta ijma. Ta'in. Juga apa penjelasannya lebih lanjut, dikarenakan apa saja yang dipersaksikan, nah, oleh suatu pokok dalam pokok-pokok Islam yang mencapai puncak kejelasan ikhwanifillah ini, nah, tentunya seseorang kalau perkara jelas seperti dia mentakwil, berarti apa? Dia jelas menentang kitab dan sunnah. Itu mudahnya. Ta'in. Nah, kelanjutan berikutnya, falamma kana sahibu hadhil maqalati la yasuhu alaihi darakul haq. Maka tatkala pemilik perkataan ini, yaitu pemilik takwil ini, tidaklah sulit baginya untuk mengetahui kebenaran, dan perkara pun tidak na'am rumit di sisi dia. Ya, perkaranya tidak rumit. Na'am. Sayyid yang disebutkan dalam hujah-hujah tersebut, maka dia tidak diberi udzur. Nah, dalam apa? Dalam perginya dia meninggalkan kebenaran. Secara mudahnya, kalau kita ingin ubah ke dalam bahasa kita yang enak, yaitu apa? Seorang yang mentakwil, saya dilihat takwilnya. Jika takwilnya itu, nah, berhubungan dengan perkara yang berakibat penyelisihan terhadap kitab dan sunnah yang sudah pasti, maka tidak diberi udzur. Demikian pula kalau menyelisih ijma, tidak diberi udzur. Kenapa? Karena syubhat dalam masalah ini kecil, ya, tidak bisa menandingi kuatnya na'am hujjah tersebut. Juga apa? Dikarenakan perkaranya sangat jelas, sehingga apa? Orang itu sebenarnya tidak sulit untuk mengetahui perkara yang benar dalam masalah itu. Juga perkaranya tidak rumit, maka tidak diberi udzur, kecuali kalau perkaranya rumit. Ini maksudnya, ya kan? Perkaranya mudah, kalau dia sampai mentakwil, ini berarti menunjukkan, nah, niatan sudah tidak jelas, niatan tidak benar, atau dia ta'asub atau mengikuti hawa nafsu saja. Nah, orang yang seperti ini tidak diberi udzur tatkala meninggalkan al-haq. Fal 'umila khilafuhu fi dhalika 'ala annahu 'inadun wa israr. Bahkan penyelisihan dia disikapi dengan apa? Dengan hukum bahwasanya dia itu 'inad atau israr. Bahwasanya dia itu menentang, atau memang apa? Israr, yaitu ngeyel untuk tetap berada di atas kebatilan walaupun sudah diberitahu kebenaran. Taib. Qala man ta'ammada khilafa aslin min hadhihi al-usul wa kana jahilan lam yaqsud ilayhi min tariqil 'inad fa innahu la yukaffa. Dan siapa saja menyengaja menyelisih suatu pokok dari pokok-pokok ini, yaitu pokok-pokok dalam Islam, dan dia seorang yang jahil, tidaklah memaksudkan dalam penyelisihan itu sebagai bentuk pembangkangan, maka dia tidak dikafirkan. Nah, ini kondisi yang kedua. Kondisi karena memang dia seorang jahil. Nah, bentuk-bentuk kejahilan yang diterima kapan? Apa saja bentuk kejahilan yang diterima? Endak ya, Rifki. Kalau baru masuk Islam atau berada di tempat yang jauh, yang apa, pedalaman kah, atau memang jauh dari tempat ilmu belum tersampaikan ilmu padanya. Ini. Ya, pahami kalam Imam Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Untuk kalam Ibnu Hazm dan Imam As-Sa'di insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Perincian hukum takwil, nah, saya ingin antum pahami dengan benar, Pak. Ya. Karena ini penting. Karena kita hidup di zaman banyak sekali orang-orang melakukan takwil. Nah, sehingga butuh mengetahui perincian hukum mereka-mereka itu. Allahumma musta'an. Nabtahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.